sampai okay. Karena ku tak tenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak faham. Apa aku penggam, rasa sakit dalam. Dalam aku simpan. So sekarang kau dah hai. Dah gambar dari Nushai. Sorry baby, mana me. Aku busy getting so far. Mata aku memang gila. For it macam for July. Hati aku tak rasa. We gon' crash or we gon' die. Alright, my love. Masih muda, asal kau duduk. Macam tak buat apa. Masih masa nak fikir tentang cinta. Lari barang dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata setiap gelap belum pagi. Belum pagi malam. Aku tak tahu.